للمتقين والصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati الحمد لله tidak henti-hentinya kita mendulang nikmat di dalam hidup ini dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mencurahkannya dengan tanpa ada batasnya, namun tidak pernah keluar dari ketentuan dan catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Kita semua berharap memperoleh yang terbanyak dari karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun semuanya tidak akan pernah keluar dari apa yang sudah disurati oleh Allah dalam catatan takdir. Maka tidak ada yang paling berbahagia dalam menghadapi ketentuan-ketentuan itu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan putus asa di saat dia diberikan tidak seperti apa yang telah dihitungkan, dan dia tidak pernah akan sombong di saat kemudian Allah memberikan apa yang dia maukan dan apa yang dia cari. Orang yang berimanlah yang paling tenteram hidupnya, karena dia tahu bahwa semua ketentuan dan kepastian itu pasti akan terjadi. Semua yang ada di dalam suratan tidak pernah tersalah dan berganti, dan tidak pernah pula akan pindah ke orang lain. Semuanya berjalan. Maka orang-orang yang berimanlah yang paling tenteram untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di kehidupan dunia ini. Apakah dia sampai kepada apa yang dicita-citakan, atau mungkin tidak sampai kepada apa yang dicita-citakan dan dimaukan. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup dengan beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sungguh terlalu banyak sesungguhnya selingan-selingan hidup bagi mereka yang beriman yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semua bentuk kelelahan orang yang beriman, semua bentuk kecapean mereka, bahkan sampai sedih, gundah gulananya, semuanya itu punya nilai dan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, duri yang menusuk kakinya, Allah tidak akan biarkan begitulah saja orang beriman itu merasakan kesakitan karena tusukan duri, tetapi itu akan bisa bernilai penghapus terhadap kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan, sehingga kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi bersih dan suci. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, termasuk selingan Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang beriman di dalam hidupnya, yaitu apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan dari pintu-pintu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan nilainya. Tidak akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla satu dengan satu, tetapi Allah Azza wa Jalla menyiapkan nilai-nilai lebih dari apa yang dia telah lakukan. Berlipat-lipat gaji dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam kitab sucinya Al-Quran, Al-Ashru bi Amthaliha, satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah, Allah siapkan 10 kebaikan sebagai ganjarannya, sebagai gajinya, sebagai upahnya. Kata Allah Azza wa Jalla, sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, kalau seseorang membaca Al-Quran sampai kemudian kalimat alif lam mim, jangan menganggap bahwa alif lam mim itu dinilai satu oleh Allah Azza wa Jalla, tapi alif punya nilai 10, lam punya nilai 10, mim punya nilai 10. Maka ucapan alif lam mim telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman 30 nilai. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa saja yang bercita-cita, yang berangan, yang punya kemauan, keinginan, kehendak untuk melaksanakan satu kebaikan, namun karena satu dan lain hal dia tidak mampu melaksanakan kebaikan itu, setelah dia memasang cita-cita dan angan-angan, mungkin karena dia sakit, mungkin karena ada halangan berat, mungkin karena istrinya sakit, mungkin karena anaknya sakit, di waktu dia telah memasang janji dan niat, dia tidak bisa mengerjakannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bentuk selingan bagi mereka yang beriman, Allah akan bayar cita dan keinginan baiknya itu dengan menulis satu nilai kebaikan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berkeinginan, yang punya kemauan untuk melaksanakan kebaikan, namun karena satu dan lain hal dia tidak bisa mengerjakan, maka Allah Azza wa Jalla tetap akan menukar niatnya dengan satu kebaikan yang sempurna. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melangsungkan ucapan beliau, wa man hamma bihasanatin fa'amila biha. Barang siapa yang punya kemauan dan keinginan untuk melaksanakan kebaikan dan kebajikan, maka Allah Azza wa Jalla menuliskan buatnya asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai kepada 700 lipatan kebaikan, wa ila adhafin katira, sampai kemudian ganjaran yang berlipat-lipat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adakah manusia yang mampu menggaji kita dengan gaji yang berlipat-lipat? saya kira tidak akan ada yang mampu untuk melakukan demikian. Maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan selingan menghibur mereka-mereka yang beriman, yang dia tahu bahwa dunia ini adalah lapangan kerja, lapangan usaha. Dia manfaatkan, dia lelahkan badannya, jasadnya, capek. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan imbalan yang lebih dari apa yang dia korbankan. Selingan pertama bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Selingan yang kedua, bahwa nilai amal apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan amal besarnya di dunia ini dengan kehidupan kelak di akhir. Allah azza wa jalla mengaitkan antara kehidupan dunia yang itu tempat berlaga, tempat berusaha, tempat bekerja, tempat berjuang. Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan setelah menyiapkan ganjaran yang berlipat-lipat, Allah azza wa jalla kaitkan perjuangan orang yang beriman itu dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Allah azza wa jalla yaqul, wa tilkal jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah azza wa jalla, itulah dia surga yang telah kami berikan, yang telah kami siapkan buat orang-orang yang beriman disebabkan apa yang mereka telah kerjakan dan perbuat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa jerih payah tidak hanya dibayar oleh Allah di atas dunia dengan lahirnya kebaikan di atas kebaikan, tetapi Allah Azza wa Jalla akan membayarnya sampai kemudian sekembalinya kepada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyenangkan, inilah kabar gembira, inilah selingan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia lelah, di saat dia capek, di saat dia berat berbuat di dunia ini, ternyata Allah akan ganjar untuk dia berikan yang terbaik dari perjuangannya kelak di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tapi tentunya kita jangan sampai berhenti pada kemampuan kita berkarya di muka bumi ini. Kalau saja seorang muslim dan muslimah punya atasan, lalu kemudian dia pesan untuk melakukan tugas yang mungkin tugas ini tergolong berat, kalau sekiranya dia membawa hasil lembaran-lembaran tugas sebagai laporan, lalu kemudian tidak diterima, atau kemudian barakallahu fikum diterima, dua kemungkinan. Dia diterima atau tidak diterima hasil karyanya. Kalau hasil karyanya itu dan usahanya itu diterima, berarti ini adalah kegembiraan yang sangat, kesenangan buat dia sebagai bawahan. Tetapi kalau hasil karyanya itu ditolak, kesedihan yang terus barakallahu fikum dia idam. Kesedihan, ketunda-pulanaan, bahkan sampai putus asa. Ini di kehidupan dunia. Atasan kita cuma mampu menggaji kita berapa sih? Tetapi Allah Azza wa Jalla dengan hasil karya hambanya juga diingatkan di dalam Al-Quran. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima pengorbanan, amal, kerja, karya mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti ada peluang karya kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kemungkinan hasil usaha yang kita kerjakan di dunia ini juga akan mendapatkan penolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima amalan dari mereka-mereka yang bertakwa. Maka oleh karena itu, orang beriman adalah orang yang sangat pintar di dalam hidup. Orang yang beriman dengan keimanannya menjadi orang yang paling cerdas di dalam hidup. Kenapa? Dia tidak akan melelahkan jasadnya ini untuk menumpuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk kebaikan. Tetapi dia berupaya untuk memperbaiki kebaikan yang dia kerjakan. Ada orang kan senangnya demikian, pokoknya beramal, numpuk amal, menumpuk, menumpuk di dalam hidupnya. Namun dia tidak pernah melakukan koreksian terhadap kebaikan amalnya itu sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima pengabdian, hasil ketaatan dari mereka-mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa tersebut? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memasang rasa takut ketika beramal. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memasang rasa harapan yang tinggi ketika dia beramal. Bagaimana gambarannya? Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Qur'annya, menggambarkan tentang ibadah dan perjuangan para nabi dan rasul dengan mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah bercerita tentang perlombaan para nabi dan rasul untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Kata Allah Azza wa Jalla, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan kebaikan, tetapi kebaikan itu didasari dengan khauf, adanya rasa ketakutan. Bagaimana itu? Rasa ketakutan itu khawatir dan takut jikalau perjuangannya itu dan usahanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka berharap, ya berharap, jikalau perjuangannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul adalah teladan di dalam beramal. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla harus mengiringi semuanya amal solehnya atau amal kebajikannya dengan ada rasa takut dalamnya. Barakallahu fikum. Contoh misalkan yang kita dididik oleh syariat ini, setelah kita selesai mengerjakan sholat fardu, sudah selesai, kita dituntun oleh sunnah untuk mengatakan astagfirullah, mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ada apa? Setelah kebaikan yang kita kerjakan dan ketaatan yang kita perbuat, kok kita disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa? Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, demikian juga di saat Nabi alaihi salatu wassalam mampu membuka kota Mekah menjadi negeri Islam dengan pertolongan dari Allah, kemudian berbondong-bondong manusia masuk ke dalam al-Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah buat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemampuan Nabi alaihi salatu wassalam tentu dengan pertolongan dari Allah azza wajalla untuk membuka kota Mekah menjadi negeri Islam dan muslimin, setelah kemudian dinodai oleh kekotoran, kekufuran dan kesyirikan, Allah azza wajalla membuktikan manusia itu berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam, betapa besar perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam dan betapa berat beban mental untuk kemudian mendakwahkan al-Islam setelah mampu, setelah tersirnanya kejahilan dan kebodohan, kemudian mewarnai ilmu Baitullahil Haram, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apa perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Fasabbih, bertasbihlah engkau wahai Muhammad. Setelah itu wastaghfir, dan minta ampunlah engkau kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka tentu perintah kita untuk diperintahkan untuk menuntut sebuah ketaatan dengan istighfar, di situ ada pelajaran dan hikmah yang sangat besar, yaitu agar jangan ada seorang muslim dan muslimah pun yang ridha dengan kebaikan yang dikerjakan. Jangan ada keridhaan seolah-olah sudah diterima amal kebaikannya. Tetapi dituntut untuk banyak beristighfar kepada Allah setelah dia mampu melakukan kebaikan dan kebajikan. Maka segenap saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang yang cerdas, orang yang pintar di dalam hidup bukan orang yang mampu menumpuk amal-amal, tetapi orang yang mampu memperbaiki amalnya. Dengan apakah dia memperbaikinya? Maka jawabannya dengan menanamkan pada dirinya rukun Islam yang pertama. Mana zur'ah? Ada zur'ah ya? Rukun Islam yang pertama ya zur'ah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dia metode yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rukun Islam untuk kita memperbaiki amal yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Sekali lagi, orang yang cerdas, orang yang pintar, dia selalu menoleh dan menoreh ke belakang hidup dunia ini, yaitu pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang abadi di sisinya, yaitu di akhirat kelak. Orang yang pintar dan cerdas di dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang cerdas dan orang yang pintar itu adalah orang yang menyiapkan pada dirinya sendiri untuk bisa meraih kenikmatan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak akan bisa meraihnya dengan kecerdasannya kecuali lelah dan capek di negeri ujian ini, yaitu dunia. Dan yang terakhir, orang yang pintar, orang yang beriman itu adalah tidak akan kemudian berakhir pada hal dia mampu berkarya banyak-banyak, tetapi dia berupaya untuk memperbaiki hasil karyanya. Dia memperbaiki karya-karya di dalam hidupnya. Maka Allah telah memberitahukan, memperbaiki karya kita di dunia ini untuk menjadi modal dan bekal menghadap Allah Azza wa Jalla sudah diletakkan pada rukun Islam yang pertama. Allah jadikan dua kalimat syahadat itu menjadi satu rukun, maka maknanya tidak boleh dipisah. Ashhadu an la ilaha illallah memiliki makna yang sangat agung dan yang sangat tinggi, bahwa saya bersaksi tidak akan melakukan ketaatan dan kebajikan atau ibadah kecuali semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, saya bersaksi bahwa semua bentuk dan ragam ketaatan tidak akan keluar dari bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada utusan dari atasan kita, seseorang, kita terima, kita kemudian luangkan waktu, kita perbaiki, bahkan kita bersihkan kantor kita dan yang siap untuk kemudian menerimanya. Sekarang Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla dari terbesih manusia, manusia yang paling bersih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin agar kita selamat. Dia maukan agar kita berbahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ternyata banyak orang yang tidak mau menerima utusan Allah Azza wa Jalla ini. Kita berharap saya dan segenap saudaraku sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang yang mampu memperbaiki amal soleh kita, amal kebajikan kita dengan dua landasan ini, sehingga di dunia kita mendapatkan nilainya sebelum kita bawa menjadi bekal menuju Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari diri saya sendiri dan syaitan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk saya bertatap muka bersama saudara saya sendiri di rumahnya Allah Azza wa Jalla dan di tempat yang paling terbaik di muka bumi ini dan waktu yang paling terbaik dari waktu-waktu yang ada. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dari selesai melaksanakan salat subuh, kita mencoba kemudian untuk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa. Itulah tugas orang-orang yang beriman, menegur, mengingatkan, saling kemudian menasihati saudaranya. Karena orang yang beriman itulah orang yang terpintar untuk bisa mengambil faedah dan nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Peringatan, nasihat akan berguna bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan bagi para pengurus masjid, yaitu jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.